Ada sebuah peluang bagi Anda, sahabat yang percaya bahwa Indonesia memang ditakdirkan untuk menjadi global player atau pemain penting di dunia ini. Informasi berikut ini tidak cocok bagi yang mengatakan pada dirinya sendiri atau kepada orang lain bahwa pemerintah Indonesia itu payah, ekonomi itu belangsak, banyak korupsi, pejabatnya tidak becus, dan berbagai perkataan yang negatif lainnya yang Anda ucapkan tanpa solusi. Namun, bagi yang percaya Indonesia dengan hanya dirinya sendiri atau hanya dengan sebagian anak bangsa yang peduli, dalam waktu cepat Indonesia bisa menjadi global player, pemain penting di dunia ini. Karena Indonesia, kita percaya memang ditakdirkan untuk jadi global player. Maka apapun tindakan yang baik di tanah air Indonesia yang kita lakukan akan dengan cepat menjadi pembeda kebenaran. Baiklah sahabat, tanpa berpanjang lebar lagi, sahabat semua tahu bahwa fitur terbaru dari Dinaran bisa memindahkan gramasi emas Anda kepada sesama pengguna Dinaran. Nama fiturnya Beri Emas. Misalnya, di saldo Dinaran Anda ada 20 gram emas. Sampai kapanpun, ya 20 gram emas selamanya. Selama Anda tidak tarik atau tidak pindahkan ke pihak lain. Namun, sisi lain, rupiahnya bisa turun naik bergantung nilai pasar internasional. Tetapi sekali lagi, tidak jumlah gram emas Anda. Kemudian, dengan fitur Beri Emas, Anda bisa membeli produk dan jasa kepada sesama pemegang akun Dinaran dengan alat tukarnya emas tanpa ada biaya apapun. Free. Katakan ada kemeja yang dijual oleh teman Anda dengan harga 0,2 gram emas atau kurang lebih senilai Rp190.000. Anda ingin membelinya. Yang Anda lakukan hanya masuk ke fitur Beri Emas di aplikasi Dinaran, kirimkan ke akun teman Anda penjual kemeja tadi. Selesai sudah pertukaran transaksinya. Dengan menggunakan emas sebagai alat tukar, maka Indonesia akan menjadi pemain dunia. Karena inilah pertama kalinya pertukaran langsung seperti cita-cita sudah ribuan tahun perjalanan sejarah manusia untuk bisa kembali menggunakan emas sebagai alat tukar. Sekarang akhirnya tercapai. Saat ini semuanya dimungkinkan. Telah tiba saatnya dengan bantuan teknologi digital di aplikasi Dinaran. Sahabat semua, download aplikasi Dinaran segera dan gunakan fitur Beri Emas. Selamat merubah sejarah.